الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita langsung lanjutkan ke bab yang keenam, yaitu tentang takwa. Di dalam mukaddimah takwa ini, Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan. Kata beliau, takwa, at-taqwa, kalimatun tadullu ala daf'i syai'in an syai'in bighairih, haitsu yaj'alu bainahuma wiqayah. فمعناها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر منه وقاية تقيه منه. Taqwa adalah satu kalimat, satu kata yang menunjukkan atau yang bermakna menolak sesuatu dari sesuatu yang lain dengan sesuatu. Menolak sesuatu dari sesuatu yang lain. Menolaknya dengan sesuatu yang lain lagi. Ada tiga sesuatu ya. Menolak sesuatu dari sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini makna asal dari takwa. Berupa dia menjadikan antara dua sesuatu tadi, menjadikan wiqayah di tengah-tengahnya, penghalang, sehingga tertolaklah antara dua hal ini, tidak bersatu. Maksudnya takwa itu adalah seseorang hamba menjadikan atau membuat antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya, dia jadikan atau dia buat wiqaya, penghalang, agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang ditakutinya. Jadi takwa itu adalah seorang hamba antara dia dengan sesuatu yang dia takuti itu, dia bikin, dia buat, dia jadikan suatu penghalang. Sehingga antara dia dengan sesuatu yang ditakutinya ini tidak bertemu. Tidak, tidak mengenai apa yang ditakutinya. Lalu, fataqwal amti li rabbih, ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan min dhalik wa huwa fi'lu ta'ati wa ijtinabu ma'siyati wa lidhalik fa hiya khashyatun mustamirratun wa hadrun da'imun wa tawaqqa li aswaq at-tariq tariq al-hayah alladhi tatajadabuhu aswaq ash-shubuhat wa aswaq ash-shahawat wa aswaq makhawif wal ma'ahawajis mimman la yamliku naf'an wala dharan wa aswaqur raja'il kadhib wal amani fima la yamliku tahqiqa raja'in wala ijabati du'ain. Takwa seorang hamba kepada Allah adalah dia menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan dari Allah, baik yang dia takuti itu kemurkaannya, kebenciannya, atau azabnya, itu yang dia takuti. Yang kita takuti, yang ditakuti oleh semua hamba dari Allah itu adalah kemurkaannya, azabnya, kebenciannya gitu. Jadi seorang hamba yang takwa kepada Allah, dia menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah itu wiqayah di tengahnya, penghalang. Menjadikan penghalang antara dirinya dengan kemurkaan Allah. Dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Dan menjauhi maksiat. Oleh karena itu, takwa adalah ketakutan yang terus-menerus. Hati-hati yang kontinu, yang terus-menerus. Sehingga dia terjaga dari duri-duri jalan. Maksudnya duri jalan kehidupan. Yang selalu jalan kehidupan ini dipenuhi oleh duri-duri syubhat, duri-duri syahwat, duri-duri rasa takut dan angan-angan yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, juga duri-duri harapan-harapan yang palsu, cita-cita yang palsu yang tidak mungkin bisa la yamliku tahqiqa raja'in au ijabati du'ain, yang tidak mungkin bisa harapan ini bisa direalisasikan atau tidak bisa diterapkan atau tidak bisa dicapai. Itu yang dimaksud dengan takwa seorang hamba kepada Allah. Jadi menjadikan penghalang antara dirinya dengan kemurkaan Allah. Nah, yang dijadikan penghalang itu adalah sikap taat dan sikap menjauhi maksiat. Walidzalik yaghlibu istimalu taqwa ala istinabil muharramat, fayambagi ala al-abdi ay ya'lama ma yuttaqa summa yattaqi. Oleh karena itu, umumnya kata-kata takwa dipergunakan dengan arti menjauhi hal-hal yang diharamkan. Maka hendaklah setiap hamba mengetahui siapa yang harus ditakwainya, kemudian dia bertakwa kepadanya. Paham gak kalimat itu? Hendaklah setiap hamba mengetahui siapa yang ditakwainya. Siapa? Allah. Sebab Allah itu ahlu takwa wa ahlul maghfir. Ahlu takwa itu yang berhak ditakwai. Maksudnya yang berhak kita bertakwa kepadanya. Waqad ziddu hadzal maqam bastatan wa tafsilan fi kitabi min minhajul anbiya fi tazkiyatin nufus. Saya telah menambah penjelasan tentang masalah ini dengan penjelasan yang detail di dalam kitab saya yang berjudul Minhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus. Metode para nabi dalam mensucikan jiwa. Di sana dibahas tentang masalah takwa. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ada satu keterangan sahih secara mauquf dari Ibnu Mas'ud. Mauquf itu artinya ini hanya sampai sahabat, bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud menafsirkan takwa, kata Ibnu Mas'ud, ayyuta Allahu fala yu'sa wa ayyuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar wa ruya marfu'an wa la yasih. Kata Ibnu Mas'ud, hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Hendaklah diingat dan tidak dilupakan. Hendaklah disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi tiga batasan takwa, tiga unsur takwa yang harus terkandung dalam takwa yang dijelaskan Ibnu Mas'ud, pertama taat dan tidak maksiat. Kedua berzikir dan tidak melupakannya. Dan ketiga adalah bersyukur dan tidak kufur. Hadis ini pun diriwayatkan secara marfu tetapi tidak sahih. Yang sahih adalah hadis ini mauquf, artinya hanya perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam Ali Imran 102 dikatakan takwanya itu harus sebenar-benarnya takwa. Maksimal takwa. Tapi dalam surah At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semampu kalian. Kalau Ali Imran 102 setakwa mungkin, kalau ini semampu mungkin. Wa hadhil ayah mabniyah lil murad binal ula. Dan ayat ini dibangun di atas pemahaman ayat yang pertama. Ayat surat Ali Imran ayat 102 tadi. Kata Syekh Salim Al-Hilali, ya'murullahu ibadahu ayyattaqu qadra juhdihim wa taqatihim. Kama sabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Kata Syekh Salim Al-Hilali, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya semaksimal kemampuan mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka laksanakanlah perintah itu semampu kalian. Dan apa-apa yang aku larang dari kalian, jauhilah oleh kalian. Imam An-Nawawi rahimahullah mengisyaratkan ada beberapa penjelasan dari sebagian generasi salaf bahwa ayat yang kedua yaitu apa ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, sebagai nasikh bagi ayat yang pertama. Nasikh itu artinya yang menghapus, bukan menghapuskan lafaznya tetapi menghapuskan hukumnya. Lafaznya tetap ada, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dinasikh, dihapus keharusannya, dimansukh kehapusannya oleh ayat yang kedua yaitu bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tidak harus setakwa-takwanya. Ini kata Imam An-Nawawi. Tapi kata Syekh Salim Al-Hilali, wa anna sawaba annaha lam tumsah. Yang benar ini tidak dimansukh. Walakinnaha bayyanat muradallahi fil ula wa huwa anna 'alal ibadi taqwallah 'ala qadri wus'ihim wa taqatihim fala yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tapi ayat ini, ayat kedua ini menjelaskan maksud Allah pada ayat yang pertama, yaitu bahwa setiap hamba wajib bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin yang mungkin dia lakukan, maka Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tidak dimansuh, kata Al-Hilali, Syekh Salim Al-Hilali. Wa ala kulli taqdiraini fa izalatul hukmil awwal bi akhir aw bayanuhu wa taqidu yusamma fi mustalahis salaf al awwal naskhan. Naskhan. Berdasarkan penjelasan yang tadi disebutkan, maka menghilangkan hukum pada ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir ini, atau menjelaskannya dan mentakyidnya atau membatasi maknanya di dalam istilah generasi salaf yang awal, ini disebut nasakh, disebut mansukh, padahal tidak seperti yang difahami oleh orang. Jadi ada ayat yang mansukh lafadznya, hukumnya tetap. Ada yang mansukh hukumnya, lafadznya tetap. Seperti contoh umpamanya, wajib atas kalian berwasiat ketika kalian akan mati. Kutiba alaikum in taraka apa? In hadara ahadakumul maut. Wajib, dia wajibkan atas kalian kalau kalian akan mati untuk berwasiat dulu. Ini dimansuh dengan adanya ayat waris. Jadi tidak harus berwasiat ini untuk siapa, ini untuk siapa, tapi ada hukum waris. Tapi lafadznya ada, lafadznya tetap, tapi hukumnya dimansuh. Ada lagi hukumnya tetap, lafadznya dimansuh. Apa sih? Rajam. Dalam surah An-Nur ayat yang pertama, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Jadi wanita pezina dan laki-laki pezina, jilid mereka berdua itu. Nanti dulu. Dengan 100 kali jilidan. Nah, itu untuk yang belum menikah. Ayat yang lainnya ada as-saykhatu was-saykhu fajribu fajrimu kulla wahidi minhuma. Wanita yang sudah menikah dan laki-laki yang sudah menikah tapi mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua. Nah, ini dua ayat ini ada, tapi kemudian dimansuh lafadznya, tapi hukumnya tetap berlangsung sampai Sekarang yang berzina dirajam. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Amara Allah ibadahu bitaqwa wa ayya'buduhu ibadata man ka'annahu yarah wa ayyaqulu qawlan mustaqina la'i'wijaja fihi walan hirafa. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 70, hei orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang lurus, yang benar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya dan beribadah kepadanya dengan ibadah kepada yang seolah-olah melihat dirinya. Dan hendaklah dia berkata dengan perkataan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Wa qad qila as-sadidu huwa syahadatu tauhid, wa qila as-sidqu, wa qila huwa as-shawab. Wa kullu hadhihi al-aqwal haqqun wa shawabun laisa bainaha ikhtilafun aw ittirab. Makna sadid, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu perkataan yang sadid. Dengan sin kecil, bukan sin besar. Syadid bukan. Kalau syadid artinya keras. Ini sadid maksudnya adalah syahadatu tauhid. La ilaha illallah. Menurut pendapat yang lain, as-sidqu, sadid itu jujur. Ucapkanlah perkataan yang jujur. Menurut yang lain, was-shawab. Sadid itu artinya shawab. Shawab itu benar. Ucapkan perkataan yang benar. Kata Syekh Salim Ali, semua perkataan ini benar. Hak dan shawab. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan antara tiga makna tadi. Jujur itu ya benar itu ya syahadatul tauhid itu. Wal ayatu fil amri bittaqwa kasiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa sangat banyak dan ma'lumah, diketahui. Dalam At-Talaq ayat 2 dan 3 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau tadi ayat-ayat yang memerintahkan takwa ya, Ali Imran ayat 102, kemudian At-Taghabun 16, kemudian surah Al-Ahzab ayat 70, semua memerintahkan bertakwa. Lalu sekarang ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan yang akan Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Pertama At-Talaq ayat 2-3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi orang itu jalan keluar dan Allah akan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Syekh Salim, yukhbirul maula jalla jalaluhu anna man yattaqillaha fima amarahu bih wa taraka ma naha anhu yaj'alu lahu makhraja wa farajan min karbid dunya wal akhirah wa yarzukuhu min jihati la takhtaru bibalih. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan dalam ayat tadi bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, Allah akan jadikan bagi orang itu jalan keluar dan farajan. Farajan itu solusi gitu ya, dari kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan beri rizki dari arah yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya. Ayat lainnya yang menjelaskan keistimewaan yang bertakwa adalah Al-Anfal 29. Kata Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Kalau menurut Syaikh Al-Utsaimin, al-furqan yang dimaksud di sini juga menurut Syaikh Sa'id Al-Qahtani adalah ilmu. Allah akan jadikan bagi kalian furqan, maksud ilmu. Karena Al-Furqan itu artinya apa? Pembeda. Dan yang bisa membedakan antara yang hak dan batil adalah ilmu, bukan intuisi, bukan perasaan, bukan diraba kayaknya ini perasaan saya benar nih. Itu dzan itu. Dan itu adalah tariqah sufiyah. Metode orang-orang sufi di dalam menentukan kebenaran. Masa ini hati semantap ini bisa salah dalam memahami ayat ini? Itu dengan perasaan hati. Masa begini orang seperti ini, sesoleh ini, masa sesat? Soleh menurut kejahilan dia. Yang jahil tentang sunnah, jahil tentang benar salah, sehingga salah juga dalam menilai benar salahnya seseorang. Itu tariqah sufiyah. Tapi yang bisa membedakan secara pasti mana yang benar dan mana yang salah adalah ilmu. Makanya Allah akan jadikan kalian al-furqan, bagi kalian al-furqan maksud ilmu yang dengan ilmu itu bisa membedakan hak dan batin. Kalau kalian bertakwa akan diberi furqan, maksud diberi ilmu. Sesuai dengan ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wa di sana kata mufassirin li ta'qib. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ta'qib itu untuk menjelaskan akibat. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka akibatnya kalau kalian takwa Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Tapi kata Syaikh Al-Utsaimin, banyak juga orang yang salah. Disangkanya begitu kita takwa langsung paham ilmu. Enggak perlu belajar. Padahal Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah bisa diperoleh dengan ta'allum, dengan belajar, bukan rajin tahajud, rajin saum, enggak pernah belajar, jelek aja enggak bisa bahasa Arab. Enggak begitu. Nah, kalangan tariqah sufiyah ada yang memahami kalau kita bertakwa diberi ilmu laduni oleh Allah tanpa perlu belajar. Nah, ilmu laduni itu yang mereka paham. Karena tidak begitu kata Syaikh Al-Utsaimin. Maksudnya Allah akan memudahkan orang itu untuk memahami ilmu. Memudahkan orang itu untuk belajar. Jika diberi kemudahan belajar ngaji, dikasih duitnya untuk ongkosnya, dikasih semangat, dikasih pikiran yang cerdas dan fresh, sehingga mudah mencerna ilmu itu. Dengan semua itu, melalui proses yang wajar seperti itu, dia faham ilmu dengan sefaham-fahamnya. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita malas belajar, takwa, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, dengan itu Allah akan mudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu dan memahami ilmunya. Demikian juga dengan yang lain, bahwa barang siapa man kharaja min baitihi atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, dia menelusuri jalan itu tiada lain kecuali hanya untuk memperoleh ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maksudnya kata Syaikh Al-Utsaimin, kalau kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu, Allah akan ringankan bagi orang itu amal-amal soleh, ketaatan, dimudahkan oleh Allah, diberi taufik, diberi hidayah taufik. Dengan hidayah taufik itu dia kemudian melaksanakan perintah menjauhi maksiat, dengan hal itu dia mudah untuk menuju surga. Itu maksudnya, tidak secara otomatis. Jadi ayat kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian al-furqan, maksudnya al-ilmu. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah yang mempunyai keutamaan yang sangat agung. Apakah ini berarti dengan mencari ilmu seluruh dosa gugur? Tidak. Hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak. Harus dengan taubat. Artinya dengan itu kalian akan diberi hidayah untuk melakukan taubat kepada Allah. Dengan sendirinya gugur kesalahan dan diampunilah dosa-dosa besar. Kata Syekh Salim, manittaqallaha bi fi'li awamiri wa tarki nawahi wa zawajiri waffaqahullahu li ma'rifatil haqqi minal batil fa ka'annahu yanduru bi nurillah فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من كربات الدنيا وسعادته يوم الفزع الأكبر وتكفير ذنوبه ومحوها وغفرانها وسطرها عن الناس والسببا لنيل ثواب الله ومرضاته ودخول رحمته وجنته. Arti dari ayat ini kata Syekh Salim Al-Hilami, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, maka Allah akan memberikan taufik kepada orang itu untuk mengetahui al-haq dan membedakannya dari batil, seolah-olah dia ini melihat dengan cahaya Allah. Kita ingat kepada satu hadis, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bilurillah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin, karena dia akan bisa melihat dengan cahaya Allah. Maksudnya ini tadi disebutkan. Jadi ka'annahu yanduru binurillah, seolah-olah dia ini melihat dengan cahaya Allah. Artinya dia bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hitam, yang putih, yang bengkok dengan yang lempang. Itu dengan ilmu. Orang yang mensikapi, menilai, menelaah sesuatu dengan ilmu yang benar, seolah-olah dia melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi sebab-sebab ditolongnya dan diselamatkannya dan diberi solusinya orang itu dari semua kesulitan dunia, dan diselamatkan juga dia dari hari goncangan yang sangat besar, yaitu hari kiamat, dihapuskannya dosanya dan diampuninya segala kesalahannya, ditutup juga segala kesalahannya dari manusia, dan ini pun menjadi sebab tercapainya pahala dari Allah, keridhoannya, dan masuk rahmat dan surganya. Jadi masya Allah, rahmat rahimnya Allah kepada orang mukmin di dalam ayat, dalam hadis itu banyak ya. Kalau orang manja bisayya fala yujza illa mislaha, kan gitu. Siapa orang melakukan suatu kesalahan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang seperti. Tapi wa man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa orang yang melakukan suatu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Sampai berlipat-lipat 700 kali lebih dari itu malah. Itu kasih sayang Allah kepada hamba. Terus ketika seorang hamba ditanya, kamu dulu waktu di dunia dosa begini, begini, begini? Iya. Dosa begini? Iya. Sampai orang itu pasrah. Wah, dosanya sudah begitu besar. Lalu dia pasrah, pasti disiksa. Kata Allah, ana satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yawma fil akhirah. Lakal yawma. Aku telah tutupi kesalahan-kesalahan kamu ini waktu di dunia dari orang-orang. Orang-orang gak tahu kamu salah begini, ditutupi. Dan sekarang aku ampun dosa-dosa kalian. Di dunia dosanya ditutupi, orang-orang gak tahu padahal dia bejat. Tapi di hadapan orang-orang dia ini alim. Allah tutupi, tapi di akhirat nanti akan diampun. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Biar sekarang ditutupi oleh Allah, nanti diampuni. Terus saja di belakang, terus-terusan. Ayat tentang masalah takwa, baik perintah maupun apa, keutamaan orang yang bertakwa banyak. Tapi yang dibahas tadi hanya beberapa. Adapun hadis, nah sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan hadis yang berkaitan dengan takwa. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum. Faqalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiillah, ibni Nabiillah, ibnu Khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluka. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idha faquhu muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling takwa di antara mereka. Mereka bertanya lagi, bukan tentang itu yang kami tanya. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau begitu Yusuf Nabiullah, putra Nabiullah, putra Nabiullah bin Al-Khalil. In, orang tua Yusuf itu semuanya Nabi, orang tuanya, kakeknya, buyutnya itu Nabi. Itu yang paling paling mulia, kata Rasulullah SAW. Mereka bertanya lagi, bukan tentang itu yang kami tanya. Lalu kata Nabi SAW, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, disebutkan maksud fa'an ma'adinil Arab itu, maksudnya adalah, usuluha, wa idha kanatil usul syarifatan, tabi'at hal furu'. Maksud ma'adinil Arab itu artinya, usul pokok turunan Arab yang kamu tanya, apakah yang kamu tanya tentang yang kamu tanya kepadaku itu tentang